Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, kita dapat kembali lagi bersilaturahim. Tentunya masih di bulan suci Ramadan. Dimana di bulan suci ini mari kita manfaatkan diri kita untuk kita membenahi diri kita dan setiap kesalahan kita, terutama dengan cara kembali mengenal Al-Quran untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya rasa pada kesempatan yang berbahagia ini sudah tepat pilihan Anda untuk bergabung bersama kami di sini di dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am bersama Bapak Quraisyab yang merupakan masih dalam rangkaian program Berkah Karunia Ramadan Metro TV. Dan pada kesempatan kali ini tentunya kita akan membahas Surah Al-An'am dari ayat 146 sampai 150. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga sudah hadir guru kita, Bapak Quraisyab. Assalamualaikum Pak Quraisyab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Quraisyab? Alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Quraisyab, Surah Al-An'am ini kan begitu begitu banyak yang bisa kita kaji di sini. Oh, banyak sekali, banyak ya, sekali. Nah, untuk ayat 146 dan 150 ini apa kira-kira intisarinya yang akan dibahas ini Pak Kris? Nanti kita lihat dulu ya. Apa itu intisarinya? Intisarinya ini tentang pengharaman, tentang Allah haraman, tentang dan kekeliruan logika orang-orang musyrik. Baik, kita akan lihat. Nanti. Kita akan bahas nanti lebih dalamnya Pak Quraisy. Dan sebelumnya juga izinkan saya untuk menyapa jamaah yang sudah hadir di studio, yaitu jamaah dari alumni Quantum Ikhlas dan juga Majelis Taklim Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Quraisy, lanjut lagi Pak Quraisy. Tadi tentang pengharaman Allah ya, ya. Pak Quraisy, 146 sampai 150. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang lalu itu Nabi menyampaikan bahwa sampai saat ini, sampai saat turunnya Surah Al-An'am ini di Mekah, Nabi tidak menjumpai dari wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau sesuatu yang haram kecuali bangkai, darah dan daging babi dan seterusnya. Ayat kita ini, jadi apa yang kalian ucapkan wahai kaum musyrik bahwa ini halal dan ini haram, itu tidak ada. Bahkan nah sekarang kita lihat di sini, ayat yang akan kita bahas ini menyatakan wa 'alal ladzina hadu haramna kullazi zufrin. Memang, seakan-akan ayatnya, memang ada lagi yang diharamkan Allah terhadap orang-orang Yahudi. Yang maksudnya atau kesannya tidak diharamkan buat umat Islam. Nah, apa itu? Kita lihat ayat ini berkata, dan terhadap orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang memiliki kuku. Wa minal baqari wal ghanami haramna alaihim shuhumahuma. Daging sapi, daging kambing, kami haramkan kepada atas mereka lemaknya. Tidak boleh makan lemak kambing. Illa ma hamalat zuhuruma, kecuali apa yang melekat di punggungnya. Wal awil hawaya, atau usus besar, atau apa yang bercampur dengan tulang. Itu kami haramkan pada mereka. Sumsum maksudnya gitu ya? Enggak, sumsum itu kan di dalam. Ya, ini lemak yang bercampur dengan tulang biasa sulit sudah dikeluarkan. Oke. Baru dia katakan, zalika jazainahum bibaghihim. Itu kami haramkan kepada mereka disebabkan karena mereka melampaui batas. Disebabkan karena mereka durhaka. Kesannya, seandainya mereka tidak durhaka, tidak diharamkan itu pada mereka. Ya kan? Iya. Wa inna lasadiqun, dan sungguhnya kami benar-benar adalah pemberi berita atau informasi ini kepadamu wahai Muhammad, informasi yang benar. Jadi jangan ada yang meragukan hal ini. Ini informasi Al-Quran ini itu sebenarnya kita bisa temukan juga di dalam kitab perjanjian lama. Itu dalam kitab perjanjian lama ada disebut tentang hal-hal yang diharamkan Allah seperti apa yang disebut di sini. Jadi jangan ragu. Nabi Muhammad tidak baca, tidak bisa baca kitab perjanjian lama, tahu, tapi sumbernya sama. Itu ada di kitab ulangan. Baik, kita kembali ke ayat kita ini. Itu kami beri balasan mereka karena mereka melampaui batas, ya kan? Oke. Balasan Allah, siksa Allah yang dijatuhkan itu sebenarnya buat mereka ini, itu mendidik mereka. Saya beri contoh, ada orang pukul anaknya, iya, ya. Sakit kan? Sakit. Anaknya sakit. Mm-hmm. Tapi dia kasih sehingga dia pukul, atau dia benci? Dia kasih. Dia sayang. Kasih. Siksaan duniawi yang dijatuhkan Allah kepada seseorang, kalau itu berupa siksaan, itu jangan anggap tidak mendidik. Allah menjatuhkan siksa ini untuk mendidik, disebabkan karena mereka berdosa. Tapi ingat, siksa Allah itu adalah pendidikan. Itu sebabnya sanksi-sanksi hukum yang ditetapkan Allah dalam kehidupan dunia ini tidak keluar dari pendidikan. Ya kan? Nah, karena itu misalnya ada orang yang datang mengaku pada Nabi, wahai Nabi, jatuhi saya sanksi. Nabi enggak, diam. Jatuhi saya sanksi. Enggak. Karena apa? Ini orang udah tobat nih. Iya. Tidak perlu dijatuhi sanksi. Nah, ini Allah seperti itu. Allah. Kami jatuhkan sanksi ini karena mereka durhaka. Terus kita menambahkan bahwa itu untuk mendidik mereka supaya bisa mengendalikan diri mereka. Iya. Oke. Nah, kita sekarang lihat sisi lain. Ayat ini memberi kesan bahwa orang yang melanggar bisa terlarang baginya oleh Allah makanan-makanan tertentu. Ya, nah, kalau ayat kita ini menyangkut umatnya Nabi Musa, ketika itu wahyu masih turun. Ya, ya, ya kan? Sekarang bisa enggak Allah mengharamkan makanan-makanan tertentu karena pelanggaran kita? Bisa atau tidak? Bisa ya. Wahyu tidak ada lagi kan? Iya. Tapi caranya lain sekarang. Bagaimana, Pak? Dokter yang melarang. Itu tidak keluar dari sistem. Iya, iya, iya, iya. Kalau Anda melakukan pelanggaran, iya, bisa-bisa diharamkan atas Anda berdasar sistem yang ditetapkan Allah. Oh, oh ini kamu enggak boleh, ini haram kamu makan. Iya, ya kan? Iya. Ini begini. Itu karena pelanggaran. Iya. Jadi hati-hati dari melanggar sistem yang ditetapkan Allah, karena bisa jadi seseorang terkena pengharaman, dalam arti kata dihalangi untuk makan makanan tertentu atau minuman tertentu disebabkan karena pelanggaran dia. Memang sekali lagi saya katakan larangan itu bukan wahyu yang langsung, yeah, tetapi dari sistem dan melalui siapa yang di yang berwenang ke sana. Saya kira itu dulu yang kita mau. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Okay. Menarik sekali. Memang kadang-kadang kita sering kali tidak boleh makan sesuatu karena kondisi kesehatan, ya. Dokter melarang gini segala macam. Itu dikarenakan mungkin ada sesuatu yang kita perbuat dulu akhirnya bisa merugikan diri kita. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Kalau kita mau gunakan akal, bisa jadi akal kita belum sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah. Menarik sekali pembahasan kita bahwa ternyata dalam diri kita pun ternyata ada alarm system yang sudah Allah berikan kepada kita. Jika ada hal-hal yang dilanggar, pasti itu akan berdampak ke dalam diri kita dan juga lingkungan kita. Pak Quraish, bisa dilanjutkan lagi, Pak Quraish. Baik, jadi ayat kita ini juga wa'alal ladina hadu dan seterusnya, ya, memberikan isyarat yang, ya, pertama. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapat informasi yang pasti dari Allah menyangkut orang-orang Yahudi. Yeah. Ya kan? Yang kedua, ada kesan lain bahwa rahmat Allah kepada umat Islam itu sangat besar. Allah. Apa buktinya? Kalau orang Yahudi melanggar, diharamkan yang halal, ya kan? Yeah. Tadinya kan halal, diharamkan. Kalau orang Islam, yang halal dihalalkan, dan yang haram bisa dihalalkan. Kalau dalam Allah, itu rahmatnya kepada Allah, kita itu luar biasa itu. Ya toh? Kalau mereka yang halal yang diharamkan, kalau kita, kalau terpaksa, ini kamu boleh. Baik, kita lanjutkan ayat kita. Fa in kazzabuka faqul rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Apabila mereka kaum musyrik itu berkata, kamu berbohong wahai Nabi Muhammad, apabila mereka mengingkari informasi-informasi ini, sampaikan pada mereka, sesungguhnya Tuhan kamu itu pemilik rahmat yang sangat luas. Dan itu kasih sama kamu Allah. Gimana maksudnya ini? Yang dihadapi orang musyrik, seakan-akan Allah akan berkata begini, kamu itu sudah melanggar, sudah luar biasa. Tetapi Allah belum jatuhkan sanksi kepada kamu. Belum lagi dia haramkan buat kamu seperti halnya orang-orang Yahudi. Yeah. Itu supaya memberi kamu kesempatan introspeksi, supaya memberi kamu kesempatan untuk bertobat. Karena dia maha kasih. Tetapi, lanjutannya kita lihat, tetapi jangan hanya mengandalkan rahmat Tuhan. Karena apa? Wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Siksa Tuhan kalau sudah tiba saatnya tidak bisa ditolak oleh siapapun, pasti akan menimpa para pendurhaka. Jadi kita lihat, dia ulur, kamu rahmat, janganlah semua, Tuhan maha kasih, saya diampuni, biar aja nanti aja. Tidak, jangan terpengaruh oleh baiknya Tuhan. Itu ada yang berkata begini, jika Anda melihat singa tertawa atau menunjukkan taringnya, jangan duga singa sedang tertawa pada Anda. Hati-hati itu, boleh jadi dia. Oke, bagus. Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala aba'una wala harramna min syai. Orang-orang musyrik itu akan berkata begini, seandainya Allah menghendaki, pasti kami tidak menjadi musyrik. Seandainya Allah menghendaki, orang tua kami tidak menjadi musyrik. Seandainya Allah menghendaki, pasti kami tidak mengharamkan sesuatu. Ya. Jadi logikanya, karena kami mengharamkan sesuatu, karena kami percaya ada berhala-berhala bersama Allah, itu tandanya Tuhan setuju. Oh. Ya, jadi pembenaran terhadap apa yang dilakukan. Karena Tuhan kan kuasa. Iya. Diizinkan terjadi. Terjadi. Ini logika terbalik. Karena Nabi Muhammad juga bisa berkata begini, seandainya kamu tidak salah, tentu Tuhan tidak akan membenarkan saya menegur kamu. Bahwa saya menegur kamu itu tandanya Tuhan setuju. Iya kan? Iya betul. Kalau begitu, mereka akan berkata tidak. Kalau dia tidak membenarkan Nabi Muhammad dengan ucapan semacam itu, jangan juga benarkan kau punya logika bahwa ini. Ini mereka ini tidak memahami bahwa ada yang dinamai izin, ada yang dinamai restu. Allah mengizinkan tapi tidak merestui. Seorang anak laki-laki pernah berkata pada ayahnya, "Ayah, saya mau kawin." Ayahnya terus berkata, "Silahkan cari jodoh." Dia sudah temukan jodoh, tapi ayahnya gak setuju. Gak cocok nak buat kamu itu. Loh, ayah kan sudah beri saya izin untuk ini. Ayahnya bilang, oke deh, kalau kamu mau berkeras, silahkan saya izinkan, tapi saya tidak restui. Nah, iya. Beda kan? Betul, betul. La yarda li'ibadihil kufr. Allah tidak merestui kekufuran. Tetapi karena dia sudah memberikan kepada manusia kemampuan memilih dan memilah, asal dia dengan syarat dia mempertanggungjawabkan, maka kalau dia mau musyrik silahkan, tapi jangan berarti itu restu Allah. Ya. Kita terkadang tidak bisa mengetahui secara pasti apa yang dikehendaki Allah, apa dibalik perintahnya itu. Terkadang kita tidak bisa tahu. Ya. Anak kecil, kalau kita suruh, nak jangan main di situ, dia belum tentu tahu kenapa dia dilarang. Ya kan? Kita juga dengan Allah begitu. Bisa jadi kita tidak tahu ini. Kita tahu apa yang dia perintahkan, apa yang dia larang. Ya kan? Ya. Tetapi belum tentu kita mengetahui mengapa seperti itu. Manfaatnya apa? Apa manfaatnya? Kalau kita mau gunakan akal, bisa jadi akal kita belum sampai. Ya. Tapi kalau kita mau menggunakan perasaan, itu kita akan fatuh. Anak seperti itu kan? Ini saya dilarang, saya nggak tahu apa. Tapi saya kan harus hormat sama ibu saya. Saya kan cinta. Begitu kita. Itu sementara ulama menjelaskan. Begitu kita. Kita tidak tahu persis. Tapi karena Allah sudah larang. Itu kata Syekh Abdul Halim Mahmud, itu guru saya. Dia katakan, Allah tidak menurunkan ajarannya untuk dibahas oleh manusia. Sehingga kalau baik, kalau menurut akalnya baik dia terima. Kalau menurut akalnya buruk dia tolak. Tidak. Memilih dan memilah tidak, gitu. Tidak. Dia harus ikuti. Setelah dia ikuti, baru dia berpikir, kenapa ya tadi begitu. Kalau dia terima, bisa dia temukan sebabnya, alhamdulillah. Kalau tidak, dia katakan sami'na wa ata'na. Orang musyrik tidak begitu. Iblis tidak begitu. Iblis kan itu sujud. Kenapa saya harus sujud? Saya lebih baik dari dia. Belum dijalankan sudah belum protes. Belum dijalankan dia sudah protes. Ya kan? Oke, baik, kita lanjutkan. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Seperti itulah logika dari orang-orang sebelum mereka. Nanti ada juga itu di surat Yasin kita baca. Ini kita disuruh memberi makan orang-orang miskin. Kalau Tuhan mau kan dia kasih aja ya, makan. Kasih, kenapa harus kami yang kasih makan? Ya. Itu bukan logika yang lurus, ya kan? Oke. Hatta dzaqu ba'sana. Demikianlah juga sikap orang-orang yang mendustakan ajaran sebelum kaum musyrikin itu, sehingga pada akhirnya mereka merasakan siksa kami. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Sampaikan kepada mereka yang berucap itu, adakah dasar pengetahuan sehingga kamu berkata seperti itu? Pasti tidak ada. In tattabi'una illa dhann wa in antum illa takhrusun. Kalian tidak mengikuti kecuali dugaan-dugaan dan kalian cuma mengira-ngira. Akidah itu kepercayaan, bukan kira-kira. Ya kan? Akidah itu mantap, yakin 100%. Baru dia katakan, qul falillahil hujjatul baligha. Falau syaa lahadakum ajma'in. Sampaikanlah bahwa bukti yang sangat jelas itu milik Allah, dan kalau dia berkehendak, dia akan menjadikan kamu semua memperoleh petunjuk. Kita lanjutkan sebentar lagi. Baik, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mau menjalankan ibadah, kemudian berpikir, dan akhirnya kita mendapatkan manfaat dari itu semua. Ya, jangan kemana-mana, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Kalau Allah mau, dia bisa jadikan. Jadi kita lanjutkan lagi pembahasan surah Al-An'am ayat 148. Silakan Pak Kris. Baik, kita lihat qul falillahil hujjatul baligha. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka bahwa Allah memiliki bukti yang sangat jelas tentang kesalahan kamu, tentang sikap keyakinan kamu yang bertentangan dengan kebenaran. Nah, kita bertanya, apa bukti yang sangat jelas itu? Nah, kita lihat. Yang pertama, ada yang berkata begini, nanti di hari kemudian Jadi bukti yang jelas itu ada yang mengartikannya nanti di hari kemudian Allah akan bertanya pada seseorang, "Hei, kamu tahu tidak bahwa Nabi Muhammad sudah datang membawa ajaran seperti ini?" Jawabannya salah satu dari dua. Bisa jadi dia berkata, "Saya tahu." Ya tahu? Terus ditanya, "Kenapa kamu tidak ikuti?" Dia akan bungkam. Atau dia mengaku. Nah, bisa juga dia menjawab, "Saya tidak tahu." Bisa kan dia menjawab begitu, "Saya tidak tahu." Nah, di sini dia ditanya lagi, kalau dia tidak tahu, "Kenapa kamu tidak belajar?" Ada satu orang yang tidak tahu, tapi memang dia tidak sempat tahu karena dia tidak memperoleh informasi. Ada satu orang seperti ibu-ibu ini, seperti pemirsa yang menonton di TV ini, itu kan ada waktunya untuk belajar. Mbok sisihkan waktu sehari setengah jam. Nah, itu berarti dia mampu tahu, tapi tidak mau tahu. Ada orang yang mau tahu, tapi tidak mampu. Ada orang, kalau kita contoh yang lain, ada orang yang mau naik haji, tidak dapat kuota. Ya, ya kan? Ya. Ada orang yang mau naik haji, tidak punya biaya. Ya, ya. Itu berbeda dengan orang yang punya biaya, tapi tidak mau naik haji. Nah, itulah begitulah, ya kan? Oke. Okay. Itu katanya, falillahil hujjatul baligh. Dia punya bukti yang sangat jelas, tapi bukti yang sangat jelas ini nanti di hari kemudian. Ada lagi yang mengartikan bukti yang sangat jelas itu di dunia ini. Nah, di dunia ini bukti yang sangat jelas bahwa semua mengakui bahwa Allah Maha Kuasa, ya kan? Iya. Jadi kalau Allah mau, dia bisa jadikan semua orang ini beriman. Karena dia kuasa kan? Dia bisa jadikan juga semua orang ini kafir. Dia bisa jadikan manusia ini seperti malaikat. Ya. Dia bisa jadikan manusia ini seperti... Tapi dia tidak mau itu. Karena dia berikan manusia kemampuan memilih dan memilah. Ya. Nah, kemampuan memilih dan memilah ini dalam konteks agama dia serahkan pada Anda. Mau pilih Islam boleh, mau pilih ini. Jadi tidak usah paksa orang. Kemampuan memilih menyangkut kehidupan dunia ini adalah ada sistem. Mau air supaya membeku, ada sistemnya kan? Ya. Mau dia dingin, ada. Mau dia mendidih, itu sistem. Itu yang ditetapkan Allah. Tinggal Anda yang pilih. Jangan berkata, "Waduh, ini begini." Itu bukti yang sangat jelas. Walau sya'allah lahadakum ajma'in. Seandainya, dan ini hanya perandaian, Allah menghendaki, dia bisa jadikan kamu semua muslim. Tapi dia tidak mau. Dia ingin seorang itu percaya dan beragama lahir dari pikirannya dan kesadaran hatinya. Bukan karena dipaksa. Jadi itu orang yang paksa-paksa orang, itu tidak sesuai dengan tuntunan agama. Dia biar aja. Lakum dinukum waliyadin kum. Qul halumma syuhada'akumul ladhina yashhaduna anna allaha harrama hadha. Halumma. Lumma, halumma, halumma, ha dan lumma. Lumma itu artinya hadir. Hadirkan, dekatkan. Ayo dekatkan, ayo hadirkan saksi-saksi kamu yang bersaksi bahwa Allah mengharamkan yang ini. Nah, setiap seorang mengharamkan sesuatu, harus ada dalilnya, harus ada buktinya bahwa memang Allah mengharamkan. Coba hadirkan itu, saya mau lihat. Ya. Ada enggak saksi kamu? Fa in syahidu, kalau mereka menyaksikan bahwa Allah mengharamkan yang tadi kita sebutkan, binatang ini haram, binatang ini halal, ini dan sebagainya, fala tashhad ma'hum, jangan bersaksi kepada mereka. Rujukanmu wahai Nabi Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, Al-Quran dan Sunnah. Ada satu orang berkata ini halal, mari kita lihat. Ada di Quran, ada di hadis, sesuai dengan prinsip-prinsip umum. Kalau tidak, saya tidak ingin bersaksi dan saya tidak ingin mengatakan bahwa itu haram atau itu halal. Wala tattabi ahwa alladzina kadzabu bi ayatina. jangan engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, walladzina la yu'minuna bil akhirah, dan orang-orang yang tidak percaya pada hari kemudian, wahum birabbihim ya'dilun, dan mereka itu mempersekutukan, menyimpang dari kebenaran dalam konteks Allah subhanahu wa ta'ala. Penyimpangannya itu adalah bahwa mereka mempersekutukan Allah. Jangan ikuti mereka. Ada orang yang tidak percaya hari kiamat lantas berkata begini-begini, jangan ikuti dia. Ada orang yang mempersekutukan Allah. Nah, kita ingin menggarisbawahi di sini. La tattabi ahwa alladina kadzabu bi ayatina. Jangan mengikuti hawa nafsunya. Bisa jadi ada orang tidak beragama, tetapi dia mengemukakan suatu pendapat yang benar ya, berdasar ilmu pengetahuan. Ya. Nah, boleh diikuti atau tidak? Boleh. Boleh. Karena bukan hawa nafsu. Ya. Science misalnya. Science. Gitu. Sampai sekarang kita banyak yang begitu, toh. Iya. Ya. Kita bisa mengikuti mereka. Kalau kita tidak tahu kenapa, karena Nabi bersabda, al-hikmatu dhalatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahakku biha. Hikmah, ilmu, amalia, amal yang ilmiah, itu yang selalu dicari oleh orang beriman. Itu hak dia. Jadi di mana saja dia temukan, dia boleh ambil. Itu, utlubul ilmah walau bisrin, ya kan? Cari ilmu di mana aja. Bahkan ada yang berkata, khudul hikmah min afwahil majanin. Petik hikmah itu walau dari mulut orang gila. Orang gila. Tapi kalau hikmah, petik dia. Kita tidak ada. Yang dilarang di sini, wala tattabi ahwa alladzina la yu'min. Iya kan? Iya, saya kira itu pesan ayat-ayat kita ini. Ya. Kita... Baik, jangan kemana-mana, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Bisa jadi yang korupsi makan sogo itu diharamkan buat dia. Alhamdulillah, tentunya itu tidak pernah lepas dari ucapan kita. Segala puja-puji kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim lagi. Dan nah, di segmen ini kami berikan kesempatan bagi Anda, pemirsa, maksud saya ibu-ibu yang ada di studio. Kalau pemirsa di rumah, bapak-bapak juga. Bapak-bapak juga boleh. Silakan, yang mau bertanya siapa? Silakan. Nama saya Dewi. Pak Quraisy, pada ayat 146 disebutkan adanya kedurhakaan bangsa Yahudi, tapi tidak disebutkan secara spesifik yang seperti apa gitu. Jadi bagaimana kita memahami hal tersebut? Ya, baik. Terima kasih. Durhakanya seperti apa bangsa Yahudi? Untuk memahami Al-Quran, kita memang tidak jarang memerlukan ayat yang lain yang menjelaskannya. Jadi kesalahan sementara orang, dia hanya lihat ayat bunyinya begini, lantas dia mengambil kesimpulan. Ya. Padahal Al-Quran itu menjelaskan ayat yang lain satu dengan lainnya. Al-Quran itu dijelaskan oleh sunnah Nabi, ya kan? Nah, jadi kalau ibu bertanya, apa sih kedurhakaannya orang Yahudi ini? Kita nanti akan temukan di ayat-ayat lain kedurhakaan-kedurhakaannya itu. Membunuh Nabi-Nabi, memakan riba, sogok menyogok, ya kan, mengubah kitab Allah, itu semua kedurhakaannya. Terlalu banyak kalau kita mau sebutkan. Jadi di sini dia hanya ambil kesimpulan, disebabkan karena kedurhakaan mereka. Ibu tanya apa kedurhakaannya, baca di surah ini, cerewet semua dia tanya, ya kan, padahal itu buruk. Itu ingat itu di Quran, surat Al-Baqarah, yeah, disuruh menyembelih seekor sapi, tanya apa tanya warnanya, apa ininya. Mbok terlaksanakan, semakin banyak Anda tanya, semakin sulit. Yeah. Itu kedurhakaannya. Oke. Riba sama tadi Sogok menyogok. Sogok menyogok. Wah, zaman sekarang, iya. Zaman sekarang kalau bisnis banyak yang kayak nah, gitu. Durhaka kita ya, hati-hati introspeksi diri itu, buat kita. Itu bisa jadi yang korupsi makan sogok itu diharamkan buat dia sesuatu oleh dokter, dia sakit. itu introspeksi. Iya. Ya baik, terima kasih. Pak Gres. Silakan siapa yang mau bertanya? Ibu, silakan Ibu. Nama saya Nur Hidayati. Pak Quraiz, tadi pada ayat 148 disebutkan saya kulu yang berarti akan berkata. Oh, saya kulu. Nah, bagaimana memahami makna kata itu dalam ayat ini? Terima kasih. Jadi begini, kita lihat. Setelah dijelaskan ini semua, dibuktikan bahwa itu yang kamu haramkan itu tidak ada dasarnya, mereka bungkam. Allah terus memberitakan pada Nabi, itu bungkamnya cuma sebentar. Tidak lama, dia akan berkata begini. Ya kan? Saya kulu, mereka akan berkata begini. Jadi waktu turunnya ayat itu, mereka belum berkata. Nah, itu sebabnya ada sementara ulama berkata begini, kita lihat dari kata saya kulu. Dia berkata bahwa ini membuktikan kebenaran Al-Quran yang kebenarannya dibuktikan oleh orang musyrik sendiri. Karena orang musyrik kalau dia mau buktikan bahwa Quran salah, ya toh, dia akan berkata, saya tidak pernah berkata begitu. Atau dia diam saja. Kalau dia diam saja, kan orang lain terus berkata, coba lihat Quran bilang dia mau berkata begitu, padahal tidak, ya kan? Tapi mereka itu memang mengucapkan yang demikian. Dari mana itu? Karena Allah yang tahu, oh ini nanti akan berucap begini. Ya. Jadi sebelum mereka berucap, Allah sudah beritahu, hati-hati. Sama halnya dengan kiblat. Saya kulus sufaha mawallahu. Itu belum diucapkan. Tetapi sudah diberitakan oleh Allah. Ini akan berkata begini nanti mereka. Ya toh? Jadi itu arti saya kulus. Oke. Okay. Allah Maha mengetahui ya. Allah Maha mengetahui sehingga dia tahu apa nanti yang bakal diucapkan ini. Silakan Bapak. Saya Syamsul Anwar, Pak Quraiz yang terhormat. Saya mau bertanya. Tadi Bapak menjelaskan tentang bahwasannya Allah itu sangat sayang dan kasih kepada kita orang Muslim. Tetapi saya pernah menemukan di ayat lain yang Allah berfirman kepada orang Yahudi itu wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya. Nah, ini agak sedikit kontradiktif dengan penjelasan Bapak ini, tolong penjelasannya. Terima kasih. Oh, iya, kontradiktif. Oke. Kalau saya berkata begini. Orang tua Anda itu sangat kasih pada Anda. Baru saya berkata lagi, Anda itu diistimewakan terhadap yang lain. Itu kontradiktif atau tidak? Tidak. Kontradiktif atau tidak? Tidak. Tidak. Tidak kontradiktif. Allah Maha Kasih. Kasihnya itu tidak terbatas. Kasihnya itu kepada Muslim dan non-Muslim. Kepada yang durhaka dan tidak durhaka. Kepada yang durhaka, kamu tidak langsung dihukum. Tapi diberi tangguh supaya kamu bertobat karena kasihnya. Kalau orang Yahudi, terus ada cerita lain lagi. Kamu itu, Allah itu Maha Kasih kepada kamu. Sehingga kamu dipilihnya menjadi orang-orang yang paling hebat pada masa kamu. Pada masa orang Yahudi itu, ada orang Yahudi, ada non-Yahudi, ya kan? Tuhan memberikan kasih, tidak perlu dipertentangkan. Itu juga bagian dari kasih Tuhan. Ya. Jadi tidak bertentangan kan? Oke, baiklah. Ya, baik. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Sebenarnya saya ada pertanyaan sendiri, tapi nanti saja. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Tetaplah di Tafsir Al-Islam. Itu ibadah, kata Allah. Ya, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah. Silakan Ibu, siapa yang mau bertanya atau Bapak? Ya, silakan. Nama saya Ambar Dewi, Pak. Pertanyaan saya Pak Quraiz, ada yang mengatakan bahwa sesuatu diharamkan karena ada unsur negatif di dalamnya. Terus apakah benar demikian Pak? Jika demikian adanya, apakah kalau unsur negatif itu dihilangkan, maka sesuatu itu hilang keharamannya? Oh iya. Betul, tidak ada yang diharamkan Allah kecuali bahwa apa yang diharamkannya itu buruk atau berbahaya buat manusia. Tidak semua pasti. Hanya persoalannya sekarang, ada yang kita tahu sebabnya, ya. Ada yang kita tidak tahu sebabnya. Imam Ghazali ada bercerita begini, ada seorang bapak sebelum meninggal berpesan pada anaknya, "Nak, ini rumah kamu tinggali, kalau kamu punya rezeki pugar." Bapaknya meninggal, dia pugar rumahnya, di belakang rumahnya ada tanaman. Dia lihat, wah ini tanamannya udah kuno nih, dia tebang juga. Begitu dia tebang muncul ular, mau terkam dia. Rupanya anaknya tidak tahu bahwa ayahnya melarang menebang itu karena ada ular. Maka dia, ini katanya Imam Ghazali, karena itu kita harus hati-hati di dalam menetapkan ini sebab dan ini bukan sebab. Itu sebabnya ulama membedakan antara apa yang dinamai hikmah dan apa yang dinamai illah. Sebab yang jelas itu yang menjadikan kita berkata, oh ini tidak boleh. Sebab yang jelas itu yang menetapkan hukum. Kalau sebab yang jelas itu sudah jelas dan sudah tidak ada, boleh. Ya kan? Tapi hati-hati, jangan sampai itu bukan sebab yang jelas. Ya kan? Ya, ini mungkin pembahasannya misalnya daging babi, katanya ada cacing pita. Unsur cacing pitanya sudah tidak ada. Tapi apa itu pasti? Nah, itu kan yang kita tidak tahu. Misalnya. Kita tidak tahu itu. Ya, baik. Wah, jadi makin jelas. Silakan Bapak. Nama saya Muhammad Sahrul. Pak Quraisy yang saya hormati. Di dalam surah 147 itu terdapat kata Zurrahmah. Kemudian pada ayat sebelumnya juga ada kata Allah Maha Kaya dan Zurrahmah. Itu bagaimana hubungan di antara keduanya? Kemudian bagaimana cara memahami kedua kata tersebut? Terima kasih. Allah Maha Kaya dan Zurrahmah ya. Zurrahmah. Iya, saya dalam episode yang lalu, saya tidak ingat kapan, itu saya katakan maksud kayanya Allah itu dia tidak butuh. Karena segalanya dia udah punya. Tidak butuh apa-apa. Dan dia Maha Kasih. Ada orang yang, kalau manusia nih, yang kaya, tidak butuh apa-apa tapi punya kelebihan, kikir. Ada enggak? Dia punya itu, dia masih kikir, dia masih kejam, dia masih ini. Allah menggambarkan, dia tidak butuh apa-apa. Dia bisa tidak pedulikan kita. Ya. Tapi dia Maha Kasih. Itu ibadah, kata Allah, bukan buat dia, tapi buat manusia. Dia jaga dirinya, itu yang haram, itu tadi, Bu. Itu pasti ada keburukannya buat kamu. Nah, itu, Al-Ghani, Zurrahmat, Maha Kaya, Maha tidak membutuhkan sesuatu, tapi dia. Saya kira itu, ya. Jadi kalau nggak ketemu jawabannya, sami'na wa ato'na aja. Ya. Aku dengar dan aku taat, ya kan? Tapi kita yakin bahwa itu akan ada. Pak Quraisy, apa yang bisa kita simpulkan, Pak Quraisy? Yang kita bisa simpulkan, saya kira, hati-hati, ya, yang melanggar bisa berakibat adanya larangan-larangan konsekuensi dari pelanggaran itu satu. Yang kedua, saya kira jangan pernah mempersamakan antara izin Allah dan restu Allah. Allah mengizinkan adanya pelanggaran, tapi itu tidak direstuinya. Betul? Yang ketiga, bahwa nanti ada bukti yang sangat jelas yang menjadikan semua yang berdosa sadar bahwa memang dia salah. Bukti itu paling tidak akan terlihat nanti di hari kemudian. Saya kira. Subhanallah. Terima kasih banyak Pak Quraisy. Terima kasih juga atas perhatian Anda pemirsa dan terima kasih untuk jamaah yang sudah hadir di studio pada alumni Quantum Ikhlas dan juga Majelis Taklim Darussalam Jatinegara Kaum. Saya David Halik undur diri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detik-detik berlalu dalam hidup ini, perlahan tapi pasti menuju mati. Kerap datang rasa takut menyusup di hati, takut hidup ini terisi oleh sia-sia. Pada hening dan sepi, aku bertanya.